dan konsekuensi itu tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Siapa yang bisa menyebutkan perinciannya? Nah, kita mulai dari keyakinan. Apa konsekuensinya orang yang meninggalkan keyakinan? Ya. Konsekuensinya apa? Saya mendengar ada suara tanpa wujud. Nah. Siapa yang bisa angkat tangan? Apa konsekuensinya orang yang meninggalkan keyakinan? Ya. Kafir. Berdasarkan? Berdasarkan ijma para ulama. Betul. Orang yang meninggalkan keyakinan hati, dia akan divonis kafir berdasarkan apa? Ijma para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di dalam masalah ini. Baik. Kemudian, orang yang meninggalkan ucapan lisan, apa hukumnya? Ya, yang lainnya. Jangan cuma satu orang saja. Yang meninggalkan perkataan lisan, apa konsekuensinya? Ini yang ngerekam cuma ngerekam aja sih. Ngerekam habis itu disimpan ya. Ngerekam gak didengerin lagi ya. Hah? Ya, kalau meninggalkan ucapan kalimat syahadat, maka dia akan kafir. Yang lainnya, berdasarkan apa? Ijma' enggak? Ini berdasarkan ijma' apa enggak? Hah? Enggak usah ragu-ragu. Ijma' ya. Berdasarkan apa? Ijma' orang yang apa? Orang yang tidak mengucapkan kalimat syahadat dalam keadaan dia mampu, maka dia bisa divonis apa? Kafir. Kalau selain syahadat, ucapan lisan yang lainnya, gimana? Kafir enggak? Tidak. Berdasarkan apa? Berdasarkan ijma' pula di antara para ulama. Jadi kalau ada orang tidak amar ma'ruf nahi mungkar secara lisan, atau tidak membaca Al-Quran, dia berdosa, terutama baca Quran yang wajib atau amar ma'ruf nahi mungkar yang wajib, dia berdosa. Tapi dia tidak divonis apa? Kafir. Berdasarkan apa? Berdasarkan ijma' para ulama. Sudah. Ini masalah apa? Masalah ucapan. Yang ketiga, masalah apa? Perbuatan. Perbuatan, bagaimana hukumnya? Yang lainnya, perbuatan. Ini yang di belakang-belakang ini. Hah? Atau yang di depan-depan juga boleh. Hah? Kalau perbuatan bagaimana? Apa hukumnya? Hah? Angkat tangan, siapa yang bisa? Ya. Hah? Gimana? Ya. Ada yang lain? Jawaban yang lain? Ada perinciannya? Ya. Bagus. Terus? Ini satu. Kalau selain sholat, zakat, haji, puasa, jihad misalnya, itu gimana? Kalau orang meninggalkan jihad, kafir enggak? Berdasarkan apa? Berdasarkan ijma' para ulama. Jadi kalau perbuatan anggota tubuh, itu juga bisa dibagi menjadi berapa? Menjadi dua. Yang pertama, sholat, zakat, haji, puasa. Rukun Islam selain apa? Syahadat. Kalau rukun Islam selain syahadat, maka di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah orang yang meninggalkannya kafir atau tidak? Jadi ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Adapun jenis yang kedua, yaitu setiap amalan anggota tubuh selain empat ini, selain empat, apa empat itu tadi? Salat, puasa, zakat, haji. Selain yang empat ini, contohnya apa tadi? Jihad. Apa lagi? Hah? Menyingkirkan apa? Menyingkirkan gangguan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Tidak ada kipas toh. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian, apa yang lainnya? Birrul walidain. Ini kalau ditinggalkan, pelakunya walaupun dia berdosa, tapi dia tidak apa? Tidak divonis kafir. Berdasarkan apa? Berdasarkan ijma' para ulama. Berdasarkan ijma' para ulama. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah permasalahan yang erat kaitannya dengan masalah yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Yaitu masalah sholat. Masalah apa? Sholat. Masalah sholat ini, orang yang meninggalkannya itu muslim apa kafir? Orang yang meninggalkan sholat, dia masih berhak untuk menyandang gelar muslim atau tidak? Ini permasalahan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kata Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Usulus Sunnah, وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ. Kata beliau, barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah kafir. Barang siapa meninggalkan salat berarti dia telah apa? Kafir. وَلَيْسَ مِنَ الْأَعْمَالِ شَيْءٌ تَرْكُهُ كُفْرٌ إِلَّا الصَّلَاةِ وَلَيْسَ مِنَ الْأَعْمَالِ شَيْءٌ تَرْكُهُ كُفْرٌ إِلَّا الصَّلَاةِ. Tidak ada amalan yang jika ditinggalkan pelakunya akan kafir selain salat. Kata beliau, tidak ada amalan yang jika ditinggalkan pelakunya akan kafir kecuali apa? Amalan itu adalah salat. وَمَنْ تَرَكَهَا فَهُوَ كَافِرٌ. Barang siapa meninggalkannya berarti dia telah kafir. وَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ قَتْلَهُ. Dan Allah menghalalkan penjatuhan hukum mati atas orang tersebut. Dan Allah menghalalkan penjatuhan hukum mati atas orang apa? Orang yang apa? Orang yang meninggalkan sholat. Ini perkataan Imam Ahmad. Sebelum kita membahas orang yang meninggalkan sholat kafir atau tidak, pertama kita akan menyebutkan keistimewaan sholat. Keistimewaan apa? Sholat. Sholat dibandingkan ibadah-ibadah lainnya yang disyariatkan di dalam Islam memiliki keistimewaan. Dan keistimewaan ini tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lainnya selain sholat. Apa saja keistimewaan tersebut? Satu. Dan Imam Al-Marwazi, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, dalam kitabnya yang sangat fenomenal yang berjudul Ta'zimu Qadris Salah, beliau menyebutkan sekian banyak keistimewaan. Di antara keistimewaan yang dimiliki oleh salat, yang pertama, salat adalah merupakan salah satu ibadah yang Allah wajibkan bukan hanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi juga diwajibkan kepada siapa? Kepada para rasul dan para nabi selain siapa? Rasulullah SAW. Ini keistimewaan yang pertama. Jadi sholat ini tidak cuma diwajibkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi juga diwajibkan kepada para rasul dan para nabi selain Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu banyak terdapat di dalam Al-Quran, perintah dari Allah kepada para nabi untuk sholat. Kepada Nabi Nuh alaihissalam, kemudian kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada para nabi yang lainnya, para rasul yang lainnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya sholat itu adalah merupakan ibadah yang sangat istimewa. Kalau seandainya tidak istimewa, kenapa diwajibkan kepada seluruh rasul dan seluruh nabi? Tidak hanya sebagian Nabi atau sebagian Rasul, semuanya diwajibkan oleh Allah untuk sholat. Dan itu disebutkan oleh Imam Al-Marwazi dalam kitabnya, ayat-ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan secara gamblang bagaimana Allah memerintahkan kepada para nabinya, mulai dari Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad SAW, agar mereka menegakkan sholat. Ini keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, sholat Allah wajibkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantara. Sholat Allah wajibkan kepada Nabi kita Muhammad SAW tanpa melalui perantara. Siapa perantaranya? Malaikat Jibril alaihissalam. Adapun ibadah selain sholat, maka Allah wajibkan lewat siapa? Malaikat Jibril. Kalau sholat, Allah Nabi kita Muhammad SAW menerima langsung sabda atau wahyu dari Allah, manakala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan apa? Melakukan apa? Mi'raj apa Isra? Mi'raj. Kalau Isra itu dari mana? Dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kalau Mi'raj dari mana? Baitul Maqdis ke mana? Ke Sidratul Muntaha, menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saat itulah Allah mewajibkan sholat. Jadi manakala sholat dibedakan, diistimewakan dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Puasa, zakat, haji. Semuanya itu Allah wajibkan melalui Malaikat Jibril. Allah memerintahkan kepada Malaikat Jibril, wahai Malaikat Jibril, sampaikan wahyu ini kepada Nabiku Muhammad SAW. Malaikat Jibril turun menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mulai dari wahyu yang pertama, Iqra'. Kemudian wahyu berikutnya, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Seluruh ibadah selain salat Allah wajibkan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril. Adapun salat, manakala Allah ingin mewajibkannya, maka Allah yang memanggil nabinya Muhammad SAW agar beliau mi'raj, naik langsung bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa melalui apa? Perantara. Ini keistimewaan yang keberapa? Yang kedua. Keistimewaan yang ketiga, sholat diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 5 kali dalam apa? Sehari. Dan ini kalau kita lihat dan kita bandingkan dengan sholat dengan ibadah yang lainnya, kita akan dapatkan bahwasanya ibadah yang lainnya diwajibkan berapa kali? Hah? Zakat, rukun Islam yang keberapa? Yang ketiga, berapa kali? 1 kali dalam 1 tahun. Itu zakat. Kalau sedekah apa? Sedekah itu terserah kapan saja. Tapi kalau zakat diwajibkan oleh Allah berapa? Sekali dalam apa? 1 tahun. Puasa. Hah? Sekali dalam 1 tahun? Sebulan dalam 1 tahun. Bukan sekali dalam 1 tahun, enak banget sekali dalam 1 tahun. Sebulan dalam apa? 1 tahun. Yang lainnya hukumnya apa? Sunnah. Kemudian haji. Sekali seumur hidup, itu pun bagi yang apa? Bagi yang mampu. Lihat bagaimana urutan ibadah dalam rukun Islam. Ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan sholat 5 kali dalam sehari, bandingkan dengan ibadah yang lainnya. Zakat yang cuma 1 tahun sekali. Kemudian puasa yang 30 hari dalam 1 tahun yang isinya 360 hari. Cuma diwajibkan berapa? 30 hari. Kemudian lihat bagaimana haji yang Allah wajibkan sekali seumur hidup. Itu pun bagi siapa? Bagi yang mampu. Lebih banyak yang mampu atau lebih banyak yang tidak? Lebih banyak yang tidak mampu. Coba di sini yang haji berapa orang? Mayoritas atau minoritas? Yang sudah haji minoritas. Itu menunjukkan betapa kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pernah suatu ketika ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang bertanya kepada Rasul. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang kewajiban haji, Ada salah seorang sahabat yang bertanya, "Afi kulli amin ya Rasulullah? Apakah haji itu diwajibkan setiap tahun wahai Rasul?" Apakah haji diwajibkan setiap apa? Tahun. Kayak apa? Kayak zakat. Apakah haji diwajibkan setiap tahun wahai Rasul? Nabi tidak memperhatikan. Nabi paling tidak suka kalau ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti ujung-ujungnya akan memberatkan umatnya. Nabi tidak perhatikan. Ditanya lagi, "Ya Rasulullah, afi kulli amin, apakah haji itu diwajibkan setiap tahun?" Nabi tidak pedulikan. Kok orang ini masih tetap apa? Masih tetap ngotot bertanya kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW bertanya, "Lau qultu na'am la wajabat." Seandainya saya katakan iya, niscaya Allah akan mewajibkan haji itu setiap tahun. "Walau wajabat lamastata'tum." Kalau seandainya diwajibkan setiap tahun, mustahil kalian mampu. Jadi Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya haji itu bagi siapa yang apa? Mampu. Seandainya setiap tahun coba, Mekah jadi apa? Seandainya wajib setiap tahun Mekah jadi apa? Lalu sekarang 3 juta saja sudah apa? Sudah kewalahan. 3 juta orang yang berhaji setiap tahun saja Mekah sudah kewalahan. Terus nanti mau nginep di mana? Di Mina? Mau dibikin tenda di awang-awang atau bagaimana? Jadi ini menunjukkan bahwasanya salat manakala diwajibkan sehari 5 kali, itu menunjukkan betapa istimewanya sholat. Itu pun setelah diringankan dari berapa? Dari 50 kali. Terjadi negosiasi dalam tanda kutip. Dalam masalah kewajiban apa? Kewajiban sholat. Pertama kali 50, kemudian Nabi kita Muhammad SAW turun. Menemui sebagian Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian dinasihati supaya dikurangi. Naik lagi kepada Allah. Dikurangi. Sampai akhirnya tinggal berapa? 5 kali. Itu pun masih banyak di antara kaum muslimin yang apa? Yang melalaikannya. Andaikan diwajibkan 50 kali bagaimana coba? Yang 5 kali saja kita masih apa? Masih suka melalaikan. Apalagi kalau diwajibkan berapa? 5 kali. Apalagi kalau diwajibkan 50 kali. Dan berapa sih? Kalau 5 kali. Berapa jam kita butuh untuk sholat 5 kali dalam sehari? Antum sholat sekali berapa menit? Tergantung Ustaz, tergantung sikon. Kadang-kadang ya kilat khusus. 2 menit, 5 menit. Ya katakanlah antum sholat sekali sholat 10 menit. Berarti kan 5 kali berarti berapa? 50 menit. Tidak nyampe 1 jam. Tidak nyampe 1 jam diambil dari berapa jam? 24 jam. Kebangetan. Kebangetan seandainya tidak apa? Tidak sholat. Lawang cuma dimintai 1 jam dari 24 jam. Kok enggak mau ngasih? Ini kan orangnya pelitnya luar biasa. Jadi kalau antum ingin tahu orang yang pelit, itu orang yang enggak mau sholat. Itu pelit kelas kakap itu namanya. Sudah dikasih keringanan 5 kali dalam sehari. Itu pun juga sekali sholat paling 10 menit. Masih dikalikan 5, 50 menit. Enggak nyampe 1 jam. Diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita menyisihkannya untuk sholat. Kok enggak dikasih kebangetan? Ya. Ini keistimewaan yang keberapa? Keistimewaan yang ketiga. Keistimewaan yang keempat. Sholat diwajibkan atas siapapun. Sholat diwajibkan atas siapapun. Selama dia masih berakal dan sadar. Selama dia masih apa? Berakal dan apa? Dan sadar. Jadi sholat itu Allah wajibkan kepada pria maupun apa? Wanita. Laki-laki maupun apa? Perempuan. Yang tua maupun yang muda. Yang sehat maupun yang sakit. Yang kaya maupun yang miskin. Siapapun Allah wajibkan sholat. Coba lihat ibadah yang lainnya. Zakat. Hanya Allah wajibkan bagi siapa? Bagi orang yang kaya. Orang yang miskin dia tidak wajib apa? Zakat. Justru dia apa? menerima zakat. Kemudian lihat ibadah yang lainnya seperti puasa. Apakah orang yang puasa apakah orang yang sakit wajib apa? Puasa wajib enggak? Enggak wajib. Ya. Lihat bagaimana ibadah-ibadah yang lainnya yang gugur manakala ada apa? Manakala ada halangan. Coba lihat orang yang salat dalam kondisi apapun dia, sekalipun dia sakit parah, dia tetap harus sholat. Walaupun kemudian ada dispensasi cara pelaksanaannya. Ya, kalau tidak bisa berdiri, boleh sambil apa? Boleh sambil duduk. Kalau sambil duduk tidak bisa, boleh apa? Berbaring. Kemudian berbaring dengan isyarat tangan tidak bisa. Boleh pakai apa? Boleh pakai isyarat apa? Mata. Tidak bisa pakai isyarat mata. Bagaimana? Disolati. Serampung. Ya, sekarang dia sudah tidak wajib. Ya. Kalau orang sudah tidak sadar, baru apa? Tidak wajib. Kayak orang yang opnam, orang yang di opnam koma, ya, orang yang koma, dia dalam keadaan tidak sadar, dia tidak wajib sholat. Tapi kalau begitu dia sadar, dia ingat, dia wajib sholat. Walaupun dengan apa? Walaupun dengan kedipan mata. Makanya orang yang sehat-sehat kok tidak sholat, keterlaluan. Tidak ada keadaan perang, juga tidak sholat. Dalam keadaan perang saja diperintahkan untuk apa? Untuk sholat dengan tata cara yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam Al-Quran, diantaranya kalau misalnya masih bisa disiasati, maka gantian. Ya, sebagian berperang, sebagian apa? Sholat. Setelah dapat dua rakaat nanti gantian. Ya. Sebagian menjaga, sebagian apa? Sholat. Bahkan kalau misalnya tidak bisa dibagi seperti itu karena perang sudah berkecamuk antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, maka saat itu diperintahkan untuk sholat dalam keadaan naik kuda. Gimana sholatnya? Hah? Pakai isyarat. Pakai apa? Isyarat. Ya. Jadi ketika kita perang gitu ya, pakai pedang sambil bacok orang itu sambil sholat itu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya sholat itu memiliki keistimewaan dan kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita. Sampai dalam kondisi sedarurat itu pun tetap wajib untuk apa? Sholat. Makanya orang perang enggak, sakit enggak, tua enggak, lemah enggak. Ya. Kurang apa lagi? Kurang apa? Kurang ajar. Enggak sholat. Sudah sehat kondisinya. Enggak ada peperangan, kemudian tubuhnya juga bugar, ya. Masih muda pula, kok enggak sholat juga. Maka orang yang sebenarnya lah keterlaluan. Ini keistimewaan yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima. Di antara keistimewaan sholat, sholat diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala atau di saat tubuh kita suci, suci tubuh, suci pakaian, dan suci apa? Apa satu lagi? Tubuh, pakaian apa? Tempat. Ya. Sholat, Allah wajibkan dengan syarat pakaian kita apa? Suci, kemudian apa? Tubuh kita suci, dan apa? Tempat kita suci. Makanya kalau orang mau sholat, dia harus perhatikan antara lain tiga hal. Diri dia dalam keadaan suci enggak? Maksudnya dalam keadaan junub atau tidak? Kemudian dia dalam keadaan setelah buang air kecil atau besar, sudah wudu atau belum? Ini suci apa? Suci badan. Kemudian pakaian juga dilihat. Ya. Ada sesuatu yang nempel atau tidak? Nah, kita lihat apakah ada bekas air kencing atau tidak. Kemudian setelah itu kita cek apanya? Tempat kita sholat, ada sesuatu yang najis di situ atau tidak? Ya. Apakah anak kita baru ngompol di situ apa enggak? Coba dilihat. Ya. Coba bandingkan dengan ibadah yang lainnya. Misalnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah amar ma'ruf nahi mungkar dalam keadaan kita berwudu? Enggak ada keharusan seperti itu. Termasuk ketika kita bersedekah. Manakala kita ketemu sama orang miskin. Sebentar, mas, saya mau wudu dulu. Keburu apa? Keburu yang miskin pergi. Enggak ada kewajiban seperti itu. Ya. Dan lihat ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Beda dengan sholat. Sholat itu adalah merupakan ibadah yang sangat istimewa. Dalam hal pakaian, dalam hal tubuh, dalam hal tempat, semuanya harus suci. Dan ini di antara keistimewaan yang dimiliki oleh sholat dan tidak dimiliki oleh ibadah yang lainnya. Ini yang keberapa tadi? Yang kelima. Yang keenam. Di antara keistimewaan sholat, sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Yang kelima, sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Di antara amalan-amalan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu." Kata Nabi SAW, sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah apanya? Salatnya. Fa'in saluhat, seandainya salatnya benar, faqad aflaha wa anjah, maka dia telah beruntung dan berhasil. Artinya apa? Artinya dia akan menjalani hisab itu dengan mudah. Karena insya Allah amalan berikutnya pun akan bagus. Manakala sholatnya benar-benar bagus. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah seorang hamba dari perbuatan yang apa? Yang keji dan apa? Munkar. Sudah sholat? Sudah sholat belum? Sudah. Mencegah atau enggak? Hah? Mencegah dari perbuatan yang keji atau enggak? Dari perbuatan yang mungkar enggak? Hah? Iya apa enggak? Enggak apa iya? Nah, sebagian. Ya, sebagian. Tapi kadang-kadang banyak di antara kita yang sudah sholat tapi maksiatnya juga apa? Juga jalan terus. Berarti ayatnya keliru. Iya? Berarti apanya yang keliru? Sholat kitanya yang belum apa? Yang belum sempurna. Sholat kita belum sempurna, makanya belum mencegah dari perbuatan yang apa? Keji dan mungkar. Makanya kata Nabi SAW, fa'in soluhat, seandainya sholatnya baik. Ya. Jadi kata Nabi SAW, jaminannya adalah kalau sholatnya baik, baru kemudian dia akan beruntung dan berhasil. Tapi kalau sholatnya masih rusak-rusak, maka ya juga hisab sesudahnya juga berat. Makanya kata Nabi SAW, wa in fasadat, seandainya sholatnya rusak. Rusaknya itu bukan hanya sekedar dia itu tidak sholat. Tapi dia sholat, cuman sholatnya tidak di masjid buat kaum pria. Kaum pria wajib di mana? Di masjid. Atau sholatnya sudah di masjid, tapi sholatnya kurang ikhlas. Atau sholatnya sudah di masjid, tapi sholatnya kurang khusyuk. Ya, banyak sekali kemungkinannya. Fa in fasadat, seandainya salatnya rusak, faqad khaba wa khasira, maka orang tersebut telah merugi. Karena kelanjutannya pun akan lebih susah. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan gharib oleh beliau serta dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Ini sekilas tentang keistimewaan sholat dibandingkan ibadah yang lainnya, dan masih ada keistimewaan-keistimewaan yang lainnya. Cuman kita cukupkan sebagian saja karena pembahasan inti kita bukan di sini, bukan di situ. Tapi pembahasannya adalah apa? Kafirkah orang yang meninggalkan apa? Sholat. Kafir enggak? Kafir enggak? Hah? Tuh, belum belajar kok. Ah, ada perinciannya. Bisa dilihat di site. Jenis. Anis. Hukum meninggalkan apa? Sholat. Yang pertama, meninggalkan sholat karena lupa. Meninggalkan sholat karena apa? Lupa. Apa hukumnya? Tidak kafir. Berdasarkan apa? Ijma' para ulama. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau orang tidak sholat karena apa? Lupa, maka dia tidak kafir. Berdasarkan apa? Ijma' para ulama. Alhamdulillah. Iya. Lupa kok tiap hari. Jadi lupa itu kan ada batasnya. Ya, masa lihat tiap hari lupa. Tidak subuhan, kenapa? Lupa. Besok tanya lagi, tidak subuhan lagi. Lupa lagi. Gimana? Makan tidak lupa, subuhan apa? Lupa. Jadi lupa itu ada batasnya. Sesekali lupa. Wajar. Ya. Manakala kita kecapean sekali, atau kita sibuk sekali, atau kita banyak urusan. Kadang-kadang lupa. Ya. Dan itu masih ditolerir. Nah, makanya para ulama berijma' andaikan orang meninggalkan sholat. Karena apa tadi? Lupa, maka dia tidak divonis apa? Kafir. Bahkan barangkali dia juga tidak divonis berdosa. Karena Allah memaafkan orang-orang yang apa? Yang lupa. Maka dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhto'na. Wahai Rabbi, janganlah engkau hukum kami manakala kami apa? Lupa atau kami keliru. Ini yang pertama. Pertama, meninggalkan sholat karena apa? Lupa. Yang kedua, meninggalkan sholat karena mengingkari wajibnya. Meninggalkan sholat karena apa? Mengingkari wajibnya. Artinya apa? Artinya orang tidak sholat karena dia meyakini sholat itu tidak apa? Tidak wajib. Dia sudah tahu sholat wajib, kemudian dia mengingkari wajibnya sholat tersebut. Orang yang seperti ini pelakunya kafir. Berdasarkan apa? Ijma. Jadi tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Kalau ada orang tidak sholat, kemudian motifnya karena dia meyakini sholat tidak wajib, maka orang yang seperti ini divonis kafir berdasarkan apa? Ijma para ulama. Siapa yang menukilnya? Di antaranya Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Di antaranya Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Nailul Autar. Jadi kalau ada orang yang meyakini bahwasannya sholat itu tidak wajib, kemudian dia meninggalkannya, maka orang ini divonis kafir. Masih ingat? Ini termasuk dalam jenis keyakinan. Ya, yang kemarin kita pelajari, keyakinan kalau ditinggalkan apa? Kafir. Berdasarkan apa? Ijma. Nah, ini salah satu prakteknya. Di sini salah satu prakteknya. Jadi kalau ada orang tidak sholat karena dia meyakini keyakinan di mana tempatnya? Di hati. Kalau dia meyakini tidak sholatnya karena keyakinan dalam hati bahwasanya sholat tidak wajib, maka dia kafir. Berdasarkan apa? Ijma. Silahkan dianalogikan ke seluruh ibadah yang lainnya yang jelas dalam Islam. Contohnya puasa. Contohnya apa? Zakat. Contohnya apa? Haji. Ada orang tidak berhaji karena dia meyakini haji itu tidak apa? Tidak wajib. Padahal dia apa? Mampu. Jadi bukan karena dia pelit. Jadi masih mending orang yang apa? Yang pelit. Lebih mending lagi orang yang tidak pelit. Nah. Jadi kalau misalnya ada dua orang. Si A sama si B. Sama-sama orang kaya. Sama-sama orang kaya. Dan sama-sama mampu untuk berhaji. Si A, dia itu tidak berhaji karena dia itu pelit. Wah, emang teman. UNH berapa sekarang? 30? 35. Itu bisa buat beli fiction gak? Bisa. Wah, daripada buat haji, mendingan beli apa? Fiction atau beli apa? Beli Tiger. Atau Scorpio. Mana yang mana? Mendingan buat beli motor. Ya. Nah, ini pelit. Nah, yang kedua, orang tidak berhaji. Karena apa? Karena dia meyakini haji itu tidak wajib. Mana yang kafir, mana yang masih muslim? Yang pertama masih muslim, yang kedua sudah apa? Sudah kafir. Karena apa? Karena dia meninggalkan suatu keyakinan dalam hati tentang wajibnya haji. Sama, silahkan dianalogikan kepada ibadah-ibadah lainnya yang jelas-jelas dalam Islam tentang kewajibannya. Dah. Ini berdasarkan apa? Ijma' para ulama. Nah, yang ketiga, kalau meninggalkan sholat karena malas, karena awang-awangan, ini bagaimana hukumnya? Ini kebanyakan orang meninggalkan sholat karena ini. Kebanyakan orang tidak sholat karena apa? Karena malas, karena bebeh, karena awang-awangan. Bagaimana hukumnya? Para ulama bersepakat bahwasannya pelaku tersebut telah melakukan dosa besar. Ya, jadi sebelum kita menyebutkan perbedaan pendapat, kita harus jelaskan terlebih dahulu bahwasannya para ulama sepakat orang yang tidak sholat karena malas berarti dia telah melakukan sebuah dosa yang sangat apa? Besar. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa membunuh, daripada dosa berzina, daripada dosa minum minuman keras, dan daripada dosa korupsi. Jadi kalau misalnya ada orang mengusulkan koruptor digantung, orang yang tidak sholat dibiarkan saja. Nah, atau kalau misalnya ada orang terkenal membunuh, ya, kemudian dia sudah blacklist di masyarakatnya, ya, jelek sekali. Padahal di depan dia banyak orang yang jauh lebih parah. Apa? Tidak sholat. Dibiarkan saja. Ini namanya keliru. Ya. Jadi orang yang meninggalkan sholat dosanya lebih berat dibandingkan orang yang membunuh. Dibandingkan orang yang berzina. Kalau misalnya ada orang tua punya anak hamil di luar apa? Nikah. Maka dia berusaha untuk menutup aib itu apa? Serapat-rapatnya. Sehingga banyak di antara mereka yang mengambil jalan pintas apa? Dinikahkan cepat-cepat. Tahu-tahu baru nikah 7 bulan sudah apa? Melahirkan. Piye iki prosesnya piye iki? Baru 7 bulan sudah apa? Lahir. Bahkan ada yang 5 bulan sudah apa? Lahir. Nah, ketahuan. Ketahuan belangnya saat itu. Walaupun sudah dia apa? Sepandai-pandai tupai apa? Melompat. Sepintar-pintar orang menyembunyikan apa? Bangkai akan apa? Akan tercium juga. Kalau seandainya orang tua berusaha menutup rapat-rapat aib perbuatan zina, kenapa banyak di antara orang tua yang tidak merasa malu manakala menikahkan anaknya yang tidak sholat? Padahal dosa meninggalkan sholat itu lebih parah dibandingkan dosa berzina. Mengapa Ustaz lebih parah? Karena para ulama berijma bahwasannya orang yang berzina itu tidak kafir. Ulama berijma bahwasannya orang yang membunuh itu tidak kafir. Manakala orang yang meninggalkan sholat, para ulama ada sebagian yang memvonis orang ini apa? Kafir. Ini menunjukkan bahwasanya dosa meninggalkan sholat itu lebih parah dan lebih berat dibandingkan dosa berzina, membunuh, mencuri, atau meminum khamar sekalipun. Makanya yang ketiga, orang meninggalkan sholat karena malas. Para ulama apa? Sepakat. Sepakat apa? Termasuk dosa besar. Pembahasan berikutnya, apakah dia divonis kafir atau tidak? Apakah dia apa? Divonis kafir atau tidak? Ada perbedaan pendapat. Di antara siapa? Di antara siapa? Ulama Ahlus Sunnah. Ya, kasih garis bawah di bawah kalimat ulama Ahlus Sunnah. Jadi perbedaan ini sesama apa? Ahlus Sunnah. Bukan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah, bukan. Ada berapa pendapat, Ustaz? Secara garis besar ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat mayoritas ulama salaf. Dari kalangan para sahabat, tabi'in, para ahli hadis dan juga riwayat dari Imam Ahmad. Mereka berpendapat bahwasannya pelakunya adalah kafir. Siapa yang berpendapat? Mayoritas ulama apa? Salaf. Dari kalangan siapa? Para sahabat, tabi'in, para ahli hadis dan riwayat dari Imam Ahmad. Mereka dapat bahwasannya pelakunya apa? Kafir. Ini pendapat yang keberapa? Yang pertama. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Syafi'i, dan juga riwayat dari Imam Ahmad serta mayoritas ahli fikih. Al-fuqaha, mayoritas ahli fikih mereka berpendapat bahwasanya pelakunya tidak apa? Tidak kafir. Milih yang mana? Hah? Milih yang mana? Milih sing enak. Kalau kita melihat perbedaan pendapat di antara para ulama, kalau kita bisa untuk mempelajari dalil-dalil dari mereka, maka pelajarilah. Kalau misalnya tidak bisa, maka silahkan mengikuti atau bertaklid kepada orang yang dianggap paling alim menurut panjenengan. Ya. Dan perbedaan pendapat di antara dua ulama ini, itu perbedaan yang klasik dari dulu sampai sekarang. Masih terus terjadi apa? Terjadi perdebatan, terjadi diskusi antara dua pendapat ini. Dan masing-masing sama-sama mengeluarkan buku. Dan masing-masing sama-sama menulis, masing-masing sama-sama berceramah. Berdasarkan pengamatan terbatas kami, ya, berdasarkan pengamatan terbatas kami, dan ilmu kami sangat terbatas, ketika mengkaji dalil-dalil dari dua pendapat ini, nampaknya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama. Apa pendapat yang pertama? Kafir. Jangan keluar dulu ya. Nah, jangan keluar dulu. Kita selesaikan masalahnya dulu. Ya, jangan keluar dulu. Nah. Nampaknya yang lebih kuat adalah pendapat apa? Pertama. Kenapa Ustadz lebih kuat pendapat pertama? Karena dalil mereka itu jelas gamblang. Dalil mereka langsung menyentuh inti permasalahan. Nanti kita akan bawakan dalil-dalil mereka. Ada enggak dalilnya? Dalil mereka di antara dalil yang sangat kuat. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada sekitar 22 dalil. Ya. Ini saya cuma sampaikan beberapa saja. Halaman yang kedua. Ya. Dalil yang pertama. Dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasannya sholat, orang yang meninggalkannya walaupun karena malas, itu kafir adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarqas shalah." Sesungguhnya batas pemisah antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan apa? Salat. Ini kan gamblang sekali ya. Dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, seseorang batasnya kalau dia akan masuk ke kafiran atau ke kesyirikan, maka apa? Salat. Kalau dia meninggalkan salat, maka dia pindah. Kemana? Kemana? Ke musyrik atau ke kafir. Jadi ini penjelasan dari Nabi SAW sangat gamblang. Makanya kata Syekh Asy-Syinqiti rahimahullah, kata beliau hadis ini sangat jelas menunjukkan kafirnya orang meninggalkan apa? Salat. Kenapa? Karena kata syirik sama kata kufur digandeng jadi satu. Ya. Kata Nabi SAW, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri." Sesungguhnya batas pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran. Jadi oleh Nabi SAW dikatakan antara kesyirikan dan kekufuran. Jadi digabung jadi satu syirik dan kufur. Maka ini sangat gamblang sekali. Makanya kami lebih cenderung kepada pendapat pertama. Kenapa? Karena dalil yang mereka bawakan itu sangat gamblang dan sangat jelas menyentuh inti permasalahannya. Jadi disebutkan oleh Nabi SAW, andaikan ini muslim, ini ada kekufuran, ini kesyirikan, di tengah-tengahnya batasnya yang akan memindahkan seorang muslim kepada kekufuran atau kepada kesyirikan adalah masalah sholat. Manakala dia meninggalkan sholat, maka dia berpindah dari lingkaran Islam keluar menjadi memasuki lingkaran apa? Kekufuran dan kesyirikan. Sudah. Ini dalil yang pertama. Hadis sahih riwayat siapa? Muslim. Dalil yang kedua. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah." Perjanjian antara kami dengan mereka. Kami siapa? Kami siapa? Orang Islam. Mereka siapa? Orang musyrikin, orang munafikin, orang kafir. Perjanjian antara kami dengan mereka, perbedaan antara kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, meninggalkan apa? Salat, maka dia telah kafir. Ini lebih jelas lagi nih. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang meninggalkannya, meninggalkan apa? Salat, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad. Dan dinyatakan hasan sahih oleh Imam At-Tirmidzi. Adapun Imam Adz-Dzahabi, Al-Hakim dan Al-Albani, mereka menilai hadis ini sahih. Jadi hadis ini jelas sekali. Orang yang mendengar hadis ini langsung paham bahwasanya orang yang meninggalkan salat adalah apa? Kafir. Dan setahu kami tidak ada dalil yang sharih, yang jelas, yang sahih yang bisa memalingkan makna yang zahir ini. Makna yang jelas ini maknanya adalah kafir, ya kafir. Begitu orang dengar kafir yang dimaksudlah kufur apa? Akbar, ya. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan bahwasanya kufur yang dimaksudlah kufur apa? Asghar. Makanya tidak heran seandainya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dinukil oleh Abu Hurairah dan juga oleh orang yang lainnya selain Abu Hurairah, para sahabat Nabi berijma. Berapa? Berijma. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anha yang ketiga? Kata Abu Hurairah, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghaira as-salah." Kata Abu Hurairah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memandang adanya suatu amalan pun yang bila ditinggalkan mengakibatkan pelakunya kafir, melainkan apa? Salat. Wah, para sahabat sudah seperti itu ya. Kita mau gimana lagi? Ya. Para sahabat orang yang paling apa? Yang paling faham makna dari sabda-sabda Nabi SAW. Mereka mengatakan seperti itu. Dan ini diriwayatkan Imam Al-Hakim dan Adz-Dzahabi berkomentar, isnad hadis ini bagus. Maka ini adalah dalil-dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasannya orang yang melakukan atau perbuatan meninggalkan sholat, maka dia dianggap apa? Dianggap kafir. Berapa sholat yang ditinggalkan? Berapa sholat? Hah? Satu? Satu sholat? Berarti kalau ada orang tidak subuhan langsung apa? Kafir. Berapa sholatnya? Dua. Duhur sama asar gitu. Apa tiga? Apa lima? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi kadar sholat yang ditinggalkan itu berapa? Sampai orang bisa divonis apa? Kafir. Ada yang mengatakan satu, ada yang mengatakan dua, ada yang mengatakan tiga. Dan ada yang mengatakan seandainya meninggalkan sholat total secara keseluruhan. Dan inilah kiranya pendapat yang lebih kuat. Pendapat berikutnya, halaman yang ketiga. Halaman yang ketiga, udah. Seorang akan divonis kafir manakala dia meninggalkan sholat berapa kali? Berapa kali tadi? Hah? Berapa kali? Lima kali. Kalau empat setengah. Kalau meninggalkan sholat secara apa? Keseluruhan. Ora sholat babar blas. Ora sholat babar blas. Ya. Sholat Idul Fitri pun enggak. Idul Fitri sampai Idul Adha pun enggak. Ya. Orang enggak pernah sholat. Maka ini tidak dianggap muslim. Dalilnya apa? Dalilnya Al-Quran surat Maryam ayat 59. Dalilnya surat 59. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian datanglah setelah mereka keturunan yang mengabaikan sholat. Mengabaikan sholat. Kasih garis bawah di sini. Mengabaikan sholat dan mengikuti syahwat. Maka mereka kelak akan tersesat. Al-Quran surat Maryam ayat 59. Mengabaikan sholat maksudnya apa? Kata para ahli tafsir. Di antaranya Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi, Ibnu Zaid As-Suddi dan At-Tabari. Mereka menjelaskan maksud dari mengabaikan sholat adalah total meninggalkan sholat secara apa? Keseluruhan. Tidak pernah sholat sama sekali. Ada gak orang yang seperti ini? Hah? Tapi kira-kira sudah terkurangi belum yang divonis kafir ini? Hah? Sudah terkurangi ya. Walaupun ada orang yang suka gak sholat tapi ya masih apa? Kadang-kadang sholat. Walaupun sholatnya cuma maghrib sama apa? Isya. Ya. Ya kan? Makanya masjid kalau maghrib isya apa? Rame. Kalau zuhur asar apa? Sepi. Ya. Ya masih mending lah. Ya. Masih mending. Dia apa? Masih mau sholat sebagiannya. Tapi bukan berarti mending terus apa? Terus dibiarkan saja. Enggak. Ya. Mending tapi tetap dianggap parah. Bahkan tadi sudah kita sampaikan dia lebih berat daripada apa? Daripada berzina. Dan apa? Dan minuman keras atau membunuh atau mencuri. Ini yang pertama. Dalil yang kedua adalah hadis Ubadah bin Samit. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin iftaradahunna Allah taala. Ada lima salat yang telah Allah wajibkan. Man ahsana wudu'ahunna. Barang siapa yang berwudu dengan baik, wasallahunna di waktihinna, dan salat tepat waktu. Salatnya apa? Tepat waktu. Jangan suka apa? Mengundur-undur. Wa atamma ruku'ahunna wa khusyu'ahunna, dan dia juga menyempurnakan ruku' dan khusyuknya. Apa? Kana lahu 'alallahi 'ahdun an yaghfira lah. Niscaya Allah berjanji untuk mengampuninya. Ini janji dari Allah. Jadi kalau ada orang telah melakukan sholat lima waktu itu dengan baik, maka Allah akan berjanji mengampuninya. Bagaimana dengan sebaliknya? Barang siapa yang tidak melaksanakannya, Allah tidak berjanji untuk mengampuninya. Allah tidak apa? Berjanji untuk mengampuninya. Apabila dia berkehendak maka akan diampuni. Apabila dia berkehendak lain maka akan diazab. Ini yang biasa diistilahkan dengan tahtal masyiah. Tergantung kehendak apa? Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Abdul Bar mengatakan hadis ini absah atau thabit dan Syekh Al-Albani mensahihkannya. Dan dalam riwayat Ahmad disebutkan, waman lam ya'ti bihinna. Barang siapa yang tidak melaksanakan kelima sholat tersebut. Ya. Hadis riwayat Ahmad dan para muhaqqiq kitab Al-Mustad menyatakan hadis ini hasan, menyatakan hadis ini sahih. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, waman lam ya'ti bihinna. Barang siapa yang tidak melakukan lima sholat tersebut. Berarti secara apa? Total. Jadi kalau masih ada sholatnya 1, 2, 3. Ini masih dianggap apa? Muslim. Kalau sudah tidak sholat sama sekali, baru ini dianggap keluar dari apa? Agama Islam. Makanya Syekhul Islam di situ menyebutkan kata beliau, orang yang dianggap kafir itu orang yang sama sekali tidak sholat secara terus menerus. Adapun kalau misalnya orang itu kadang sholat, kadang tidak, dong-dongan. Tergantung apanya? Tergantung mood. Nah, kalau lagi mood sholat, kalau tidak mood apa? Tidak sholat. Iya, kalau tidak mati pas ketika apa? Tidak mood. Nah, gimana kalau pas lagi tidak mood, tidak sholat apa? Mati. Iya, kalau matinya pas lagi mood. Nah, enak itu. Nah, kalau pas lagi matinya tidak mood, gimana? Kadang-kadang orang sholat, kadang-kadang tidak. Kata beliau, hukumnya mereka berada di bawah ancaman. Maksudnya adalah tidak langsung divonis kafir. Tergantung kehendak Allah. Akan diampuni atau akan disiksa. Kalaupun disiksa, maka tidak akan apa? Kekal di dalam apa? Di dalam neraka. Ini orang yang meninggalkan sholat. Jadi, kalau tadi kita memilih pendapat yang pertama, yaitu pendapat orang yang mengatakan atau ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang tidak sholat karena malas itu hukumnya apa? Kafir. Cuman kita mengatakan sholat yang kayak apa? Ya, yang berapa yang ditinggalkan adalah seandainya ada orang yang tidak sholat apa? Sama sekali secara total, itu baru divonis apa? Kafir. Siapa yang menjatuhkan vonis? Siapa yang menjatuhkan vonis? Para ulama. Jadi tidak sembarangan antum ketemu orang tidak sholat, kafir. Tidak boleh kayak gitu, ya. Karena untuk menjatuhkan vonis kepada person, kepada orang per orang itu ada syarat-syaratnya, ya. Misalnya dia harus tahu dulu bahwasannya risikonya adalah seperti ini atau sholat hukumnya wajib. Dia harus diberi nasihat terlebih dahulu, ya. Kalau misalnya dia supersis, kemudian dia tetap ngotot, maka mungkin saat itu dia bisa divonis apa? Bisa divonis kafir. Dan yang menjatuhkan vonis itu bukan sembarang apa? Sembarang orang. Nah, kalau misalnya sudah dijatuhi vonis kafir, Ustaz, apakah bisa diterapkan hukum bunuh kepada orang tersebut? Hukum mati. Diterapkan enggak? Bisakah orang tersebut dieksekusi? Bisa enggak? Bisa enggak? Ada tiga pendapat di antara para ulama. Ada berapa pendapat? Di sini enggak ada. Ada tiga pendapat di antara para ulama. Yang pertama adalah ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama yang tadi itu. Mayoritas ulama salaf. Kalau mereka mengatakan dia kafir, ya kalau sudah kafir berarti sudah dianggap keluar dari apa? Agama. Berarti dijatuhi hukum apa? Mati. Dijatuhi hukum mati karena masuk ke dalam sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, maka apa? Bunuhlah dia. Ini murtad. Jadi orang yang tidak sholat berdasarkan pendapat yang pertama, maka dia dianggap apa? Murtad. Sudah keluar dari apa? Agama Islam. Maka dia dijatuhi hukuman apa? Mati. Pendapat yang kedua, dia dibunuh. Cuman dibunuhnya bukan karena dia murtad. Tapi sebagai hukuman. Sebagai apa? Hukuman. Seperti orang potong apa? Tangan. Seperti orang berzina dalam keadaan dia sudah apa? Menikah. Dia apa kan? Dirajam. Sampai apa? Sampai mati. Ya. Apakah orang yang menikah berzina dia divonis kafir? Tidak. Cuman dia dijatuhi vonis mati bukan karena dia apa? Kafir. Tapi karena sebagai hukuman yang diistilahkan dengan had. Ya. Ini mirip. Ya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, pendapatnya Abu Hanifah. Dia mengatakan tidak. Cukup di penjara saja. Cukup di penjara sampai apa? Sampai mati. Sampai mau apa? Sampai mau sholat. Ini pendapat yang ketiga. Mana yang lebih kuat? Dong, tadi kita sudah milih pendapat pertama, ya resikonya juga mengikuti apa? Pendapat yang pertama. Cuman yang berhak untuk mengeksekusi itu siapa? Pemerintah kaum muslimin. Jadi tidak bisa antum pulang-pulang langsung ngasah apa? Ngasah kudi. Ngoletin di singgung pada sholat ngeneh. Setoran. Tidak bisa. Itu adalah kekuasaannya pemerintah. Kalau misalnya hal-hal seperti ini diserahkan kepada rakyat biasa, nanti akan apa? Akan kacau balau. Ya, kejadian yang paling jelas untuk membuktikan itu adalah kejadian dukun apa? Santet. Di mana? Di Banyuwangi. Ketika saya masih mondok, kalau tidak salah itu tahun berapa itu ya? Saat itu kan ada kasus apa? Dukun santet. Ya. Memang ada hukumnya dalam Islam, seorang tukang sihir itu berhak untuk dijatuhi hukuman apa? Mati. Ada aturannya dalam Islam. Tapi masalahnya, siapakah yang berhak untuk apa? Mengeksekusi, menjatuhkannya itu siapa? Nah, di Banyuwangi, sembarang orang bisa apa? Membunuh. Akhirnya situasinya apa? Situasinya kacau. Ya. Karena orang punya dendam pribadi mudah sekali. Itu dukun santet, padahal dukun bayi. Bukan dukun santet. Akhirnya apa? Digerutuk, dibunuh. Padahal sebenarnya dia tidak berhak. Untuk dia apa? Untuk dijatuhi vonis. Karena dia adalah bukan dukun santet. Ya. Atau ada orang punya masalah, dendam pribadi dengan seorang. Itu dukun. Nah, tahu-tahu dukun pijet. Nah, bukan dukun apa? Bukan dukun santet. Akhirnya dibunuh. Akhirnya yang terjadi adalah situasi seperti ini. Makanya Islam mengajarkan kaitannya yang tentang penjatuhan vonis seperti ini. Penjatuhan eksekusi hukuman mati. Atau kaitannya dengan potong apa? Tangan karena mencuri. Atau kaitannya dengan rajam karena apa? Berzina. Ini yang melakukannya bukan rakyat biasa. Tapi yang berhak untuk melakukannya adalah pemerintah kaum muslimin. Jadi ini perlu saya ingatkan dan terakhir perlu kami sampaikan bahwasanya perbedaan pendapat tadi itu perbedaan sesama apa? Ahlus sunnah. Kenapa saya perlu tekankan seperti itu? Karena ada sebagian orang yang kebablasan dalam masalah ini dan yang lainnya. Jadi manakala dia mengambil pendapat dengan pendapat yang mengkafirkan, maka dia akan menuduh orang yang tidak mengkafirkan sebagai pengikut sekte Murji'ah misalnya. Ya misalnya katakanlah saya berpendapat dengan pendapat yang pertama. Antum berpendapat dengan pendapat apa? Yang kedua. Saya berpendapat orang yang meninggalkan sholat karena malas kafir. Antum berpendapat apa? Tidak kafir. Tidak boleh buat saya untuk menuduh panjenengan itu bukan ahlus sunnah. Ini Murji'ah ini. Tidak boleh. Kalau dari awalnya sama-sama ahlus sunnah. Sedemikian pula panjenengan tidak boleh menuduh saya sebagai orang khawarij. Orang yang terlampau melampaui batas dalam masalah ini. Jadi apa tidak bisa sih kita rukun? Ya. Sama-sama punya pendapat dan ini sama-sama pendapatnya ahlus sunnah. Apa kita enggak bisa rukun? Apa mesti seorang itu harus satu pendapat? Tidak mungkin. Ya. Kalau mau menyamakan orang dalam satu pendapat, apalagi masing-masing punya dalil, itu mustahil. Tidak mungkin. Yang bisa itu hanya siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa menyamakan hati semua orang itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala, لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. Seandainya engkau wahai Muhammad menginfakkan dunia seisinya, maka engkau tidak bisa menyatukan hati mereka. Yang bisa hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahan seperti inilah permasalahan yang bukan mengakibatkan seorang keluar dari apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Lihat permasalahan seberat ini. Masalah sholat kafir atau tidak saja, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini adalah permasalahan ijtihadiyah. Masing-masing punya dalil. Apalagi permasalahan-permasalahan yang biasa yang lainnya, sebagaimana yang sudah kita isyaratkan dulu pada beberapa pengajian, masalah yayasan, kemudian masalah mengambil bantuan, atau masalah apa menggalang dana, permasalahan-permasalahan yang bukan permasalahan prinsip, dijadikan prinsip, bukan cukup sampai situ. Bahkan orang yang berbeda pendapat langsung didepak, ditendang keluar dari lingkaran apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Ini dari mana juntrungnya? Dari mana juntrungnya? Masalah seperti ini saja, permasalahan prinsip. Di antara ahlus sunnah, mereka dilarang untuk saling menuduh dalam permasalahan yang seperti yang jelas-jelas masalah sholat antara kafir dan tidak saja mereka bisa saling memahami kenapa dalam permasalahan yang lainnya yang di bawah masalah ini kita tidak bisa untuk akur walaupun berbeda pendapat. Tapi saya ingin ingatkan bukan sembarang perbedaan apa? pendapat. Perbedaan pendapat yang bisa ditolerir adalah perbedaan yang masing-masing punya apa? Dalil yang kuat, ya, yang masing-masing memiliki salaf atau pendahulu dari kalangan para ulama ahlus sunnah. Adapun kalau berbeda pendapat antara tauhid dan apa? Syirik, antara sunnah dan bid'ah, maka kita harus apa? Harus tegas dalam masalah yang seperti ini. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau seandainya ada di lingkungan kita orang yang wafat dan dia sudah ma'ruf di lingkungan tersebut dia tidak sholat, apakah dia berhak untuk disolati? Tergantung. Kalau misalnya dia sama sekali tidak sholat, ya dia bukan orang Islam. Dia bukan apa? Orang Islam. Kalau bukan orang Islam, ya tidak boleh disolati. Tapi kalau misalnya dia, seperti yang saya katakan tadi, masih apa? Sholat. Cuman apa? Kadang-kadang, maka ya dia masih berhak untuk disolati. Seandainya ada yang tidak nyolati dengan tujuan untuk memberi pelajaran, maka tidak apa-apa. Ya, sambil dia tetap meyakini bahwasanya orang tersebut masih apa? Muslim. Jadi tergantung bagaimana orang tersebut. Yang tidak, kalau tidak disolati, siapa yang mau? Ya, siapa yang mau? Jangan dibiarin aja. Dibiarin aja nanti yang yang rugi kita sendiri nanti. Ya, jangan dibiarin aja. Ya. Sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, karena suaranya kurang jelas, kita menjawab ada pertanyaan yang lainnya dulu. Bolehkah kita berpindah dari soft sholat ketika di samping kita ada orang yang badan atau bajunya bau karena mengganggu kekhusyuan dalam sholat? Kadang-kadang kita ada orang sholat, ya, kita udah sholat, tahu-tahu di samping kita, Allahu Akbar. Baru makan apa? Jengkol. Nah, itu boleh pindah enggak? Saya pernah pertanyakan masalah ini karena saya sering mengalami kasus ini. Ya, ketika saya masih kuliah di Madinah, saya sering ketemu sama orang sholat bukan makan jengkol, tapi makan bawang. Ya, terutama orang-orang yang suka makan bawang seperti makan kacang. Ya, itu orang-orang India, orang-orang Pakistan, mereka itu makan bawang seperti makan apa? Kacang. Jadi baunya ya bisa dibayangkan bagaimana baunya. Ya. Saya tanyakan kepada salah seorang syekh, yaitu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, seingat saya, kata beliau tergantung sholatnya apa. Kalau sholatnya sholat sunnah, maka boleh. Kalau sholatnya sholat apa? Sunnah, maka apa? Boleh kita membatalkan sholat kita dan berpindah. Tapi kalau sholatnya wajib, maka tidak boleh, kata beliau. Tidak boleh kita membatalkan sholat, kemudian kita berpindah tempat. Terus bagaimana Ustaz supaya kita terhindar? Caranya sebelum sholat antum mengendus terlebih dahulu. Ya. Jadi di samping saya ini kira-kira orang yang bisa ditolerir enggak baunya. Kalau misalnya setelah kita endus ternyata di samping kita orangnya apa? Baunya tidak ketulungan. Maka sebelum takbiratul ihram kita apa? Pindah. Ya. Dan yang lebih dari itu seharusnya atau seyogianya kita berusaha untuk menasehati orang tersebut. Kemudian, bolehkah kita bermakmum dengan orang yang masih melakukan kesyirikan seperti acara suran? Ya. Kalau masalah ini, para ulama menjelaskan, untuk kehati-hatian, walaupun kita tidak memvonis imam tersebut sebagai musyrik atau kafir, untuk kehati-hatian sebaiknya kita mencari tempat lain. Dan jangan bermakmum di belakang orang yang seperti itu. Karena apa? Karena seandainya seorang imam, dia itu musyrik, maka sholatnya tidak apa? Tidak sah. Berikutnya, orang yang sholat di belakangnya pun akan ikut apa? Tidak sah. Seperti kita sholat makmum di belakang orang yang kentut. Imamnya tidak sah, makmumnya juga apa? Tidak sah. Maka untuk hal ini, untuk kehati-hatian, bisa mencari apa? Imam yang lainnya sambil menasehati imam tersebut dengan cara yang baik. Syarat masuk Islam harus baca syahadat. Pertanyaannya, mengapa sudah masuk Islam dikatakan kafir karena tidak sholat? Ya, orang masuk Islam kan enggak cuma syahadat saja. Ya, sekarang kalau ada orang masuk Islam, kemudian dia itu membuang Al-Qur'an di comberan. Ini masih muslim enggak? Masih muslim enggak? Dia sudah syahadat kok. Hah? Jadi Islam itu bukan hanya apa? Bukan hanya syahadat. Kalau Islam hanya syahadat, enak sekali, ya. Semua orang tinggal apa? Tinggal syahadat, kemudian setelah itu akan seterusnya masuk Islam dan seterusnya akan tidak akan keluar. Jadi kalau misalnya Anda mengkaji buku-buku fikih yang paling dasar pun, di situ akan disebutkan mubtilatus shalah, mubtilatul Islam, ya. Hal-hal yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Itu ada, itu disebutkan 1 2 3 4. Banyak itu yang membatalkan. Di antaranya adalah apa? Masalah salat. Dan yang mengatakan dia itu kafir itu bukan saya. Yang mengatakan siapa? Lu tadi kan lihat, yang mengatakan siapa? Sabda siapa? Sabda ustaz. Sabda Nabi SAW. Jadi yang mengatakan bukan saya, tapi yang mengatakan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada seorang yang meninggalkan salat dengan keyakinan bahwa dia sudah terbebas dari syariat dengan alasan tingkatannya sudah hakikat, apakah dia kafir? Padahal dia seorang yang dikiaikan atau bahkan memiliki pondok pesantren. Bisa, ya. Bisa dianggap keluar dari agama Islam karena ini masuk ke dalam golongan orang-orang sufi atau orang-orang tasawuf yang ekstrim. Ya. Orang-orang sufi pun bertingkat-tingkat, ada yang ekstrim, ada yang apa, ada yang biasa. Dan ini termasuk yang ekstrim, yang meyakini bahwasannya kalau orang sudah sampai tingkatan tertentu, maka dia sudah terlepas dari apa? Beban syariat. Bisa dijatuhi vonis kafir. Ya. Cuman mungkin ya alangkah baiknya kalau ada orang yang menasihati orang yang seperti ini dari kalangan para ulama, semoga orang tersebut bisa apa? Bisa bertaubat. Ada pertanyaan yang seharusnya pertanyaan ini ditanyakan pada pertemuan yang telah lalu. Pertanyaan tersebut adalah, Ustaz, kenapa kok banyak di antara orang-orang yang sudah ngaji, terutama akhwat, terutama apa? Akhwat. Banyak di antara mereka yang sudah lama ngaji, terutama akhwat, kenapa mereka itu masih senang ngerumpi? Kenapa mereka masih senang apa? Ngerumpi. Ini seharusnya ditanyakan kemarin. Ya, bukan ditanyakan apa? Sekarang. Karena ini kaitannya dengan masalah iman. Ya. Dan ini pertanyaan ini saya pernah dikeluhkan juga, Ustadz. Ada suatu ketika saya ketemu dengan sebagian jamaah pengajian. Ustadz, gimana Ustadz? Kita itu ngeluh sekali kalau ketemu sama akhwat sama-sama ketemu di antara mereka, pasti yang dibincangkan masalah apa? Masalah menggunjing orang lain. Bahkan kadang-kadang yang digunjing ustadznya. Nah, yang digunjing bukan cuma ikhwannya, bukan cuma ikhwan akhwat, tapi kenapa ustadznya digunjing ini dan itu? Ya ini kekurangan, ya. Ini kekurangan di antara kita semua dan juga para akhwat, ya. Iman itu bukan hanya masalah tauhid, ya. Kan kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya iman itu terdiri dari berapa unsur? 3. Ada keyakinan, ada apa? Ucapan lisan, ada perbuatan apa? Anggota tubuh. Jadi yang namanya iman itu bukan hanya ngaji tauhid, ngaji akidah. Iman itu juga harus mempraktekkan secara lisan, lisannya dijaga, ya. Dan akhwat-akhwat yang seperti ini sejatinya dia bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi dia juga merugikan dakwah ini. Kenapa? Karena orang jadi enggan. Ya. Jadi keindahan dakwah ini tertutupi karena ulah sebagian akhwat atau sebagian ikhwan. Ya. Ketika orang akan mengikuti dakwah yang benar ini, dia ketika akan mempelajari mendekat, ternyata dia pun, oh ternyata orang-orang yang sudah ngaji gitu-gitu saja. Ternyata orang-orang yang sudah ngaji malah lebih rajin apanya? Ngerumpinya dibandingkan yang lainnya. Ya. Jadi yang namanya merubah itu bukan hanya merubah penampilan. Ya. Merubah penampilan secara pakaian, betul. Itu penting. Ya. Merubah pakaian secara penampilan untuk mengikuti sunnah itu penting. Tapi ada yang lebih berat dari itu, yaitu merubah perilaku. Ya. Jadi merubah perilaku itu lebih berat. Makanya jarang orang yang bisa merubah perilakunya. Kalau hanya sekedar merubah penampilannya, pakaiannya dirubah, warnanya, bentuknya, itu banyak orang yang bisa melakukannya. Tapi yang lebih berat adalah merubah perilaku Anda menjadi lebih baik. Contohlah para sahabiah Nabi SAW yang mereka mengisi kehidupannya dengan ketaatan kepada Allah, menjaga lisannya. Contohlah Nabi Muhammad SAW dengan cuma kajian itu bukan cuma wacana. Banyak sebagian orang itu mengaji cuma ditulis, cuma direkam, kemudian setelah itu tidak dibumikan, dipraktekkan dalam kesehariannya. Ini bukan tipe seorang muslim atau muslimah yang ideal, bukan. Tipe seorang muslim atau muslimah yang ideal, seorang ikhwan atau akhwat, adalah ketika dia mengkaji suatu hal, dia praktekkan dalam kehidupan seharinya. Bukan cuma ngaji, ngaji, ngaji, tapi perilakunya tetap saja dari dulu sampai sekarang, seperti itu saja. Apalagi dalam masalah bisnis, masalah uang, bahkan ada sebagian orang yang membuat pemeo lebih baik berhubungan bisnis dengan orang awam daripada berhubungan bisnis dengan ikhwan atau akhwat. Kenapa? Karena kalau utang susah sekali apa? Bayarnya. La ilaha illallah. Orang-orang yang sebenarnya bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan agama Islam. Karena mereka menghalangi orang untuk mengenal ajaran Islam yang indah ini. Makanya ada seorang ahli sejarah, yaitu Al-Amir Syakib Al-Arsalan. Beliau mengatakan, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keindahan ajaran Islam itu tertutupi tingkah polahnya sebagian kaum muslimin. Jadi keindahan Islam itu tertutup. Sehingga orang mau melihat tidak bisa. Kenapa? Karena terhalangi tingkah polahnya sebagian kaum muslimin. Maka amanah ya. Coba kita perbaiki diri kita semuanya. Kurangilah yang seperti itu. Syukur-syukur kalau bisa apa? Ditinggalkan. Dan saling mengingatkan kalau sudah ketemu. Ikhwan sama ikhwan. Akhwat sama akhwat. Ketemu. Kalau sudah ada yang mulai menggunjing. Ya, sudah ada yang mulai ngerumpi. Membicarakan orang lain. Ingatkan. Bu. Cari obrolan yang apa? Yang bermanfaat. Apa hukumnya apabila salah seorang bapak atau ibu mau melakukan sholat berjamaah menuju ke masjid dan membawa anak usia di bawah 5 tahun dan anak tersebut mengganggu melewati orang sholat, apakah hukumnya? Karena sholat tersebut kan harus khusyuk dan tuma'ninah. Apabila cuma khusyuk saja, tapi tidak tuma'ninah, bagaimana Ustaz? Apa ada orang bisa khusyuk tanpa tuma'ninah? Tuma'ninah itu adalah langkah menuju kepada apa? Kekhusyukan. Boleh tidak bawa anak? Boleh. Tapi apa? Tapi diingatkan anak tersebut bahwasannya di masjid itu beda dengan apa? Beda dengan di lapangan. Ya, masjid itu beda dengan apa? Di lapangan, walaupun kadang-kadang masjidnya lebih besar dari apa? Lapangan. Ya, itu harus diingatkan. Sebagai orang tua seperti itu. Coba lihat Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sholat membawa cucunya Umamah. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Apa yang dilakukan oleh Nabi? Digendong. Jadi hadis ini menunjukkan bolehnya membawa anak kemana? Ke masjid. Ya. Tapi anak itu juga harus diapa? Harus dijaga. Coba lihat sekarang anak-anak ini. Pada lari-lari kayak gini. Ini orang tuanya mana ini? Kadang-kadang biasanya kalau saya ngaji itu ada orang-orang anak-anak teriak-teriak. Manggil apa? Manggil bapaknya dari atas. Bi, saya di atas. Ini orang tuanya mana? Ya? Jadi jangan dibiarkan saja. Harus dididik anak tersebut. Jangan mentang-mentang ngaji ya. Mentang-mentang ngaji anaknya dibiarkan saja. Jangan. Lihat Nabi SAW prakteknya. Beliau bawa anak, tapi dia apa? Diperhatikan. Kenapa? Karena Nabi tahu bahwasannya ini anak kalau dibiarkan akan apa? Akan ganggu. Ya. Jadi itu. Jadi kita itu jangan cuma termotivasi untuk punya banyak anak saja. Tapi kita juga harus termotivasi bagaimana mendidik apa? Anak. Ya. Kalau banyak anak sih semuanya enak. Mudah banyak anak, tapi yang susah apa? Mendidik anak. Coba lihat anak itu supaya duduk, ngaji, ikut sama orang tuanya. Ganggu Ustadz, ya resiko. Kalau punya anak risikonya seperti itu. Tidak mau diganggu, tidak usah apa. Punya anak, dah betul juga itu. Ya. Jadi kalau misalnya pengen ya, punya anak banyak, perhatikan juga pendidikan mereka. Ya. Ajak mereka ngaji, tapi didudukkan, diperhatikan. Kalau misalnya anak ribut, diingatkan. Harus seperti itu. Ya. Jangan dibiarkan begitu saja, sehingga terkesan di kalangan orang awam, anak-anaknya ikhwan dan akhwat itu apa? Anak-anaknya, apa istilahnya itu? Liar. Ya, jadi kalau ke masjid itu lari sana, lari kemari. Nah ini juga termasuk merugikan dakwah ini. Bagaimana hukumnya bila tidak sholat disebabkan karena lupa, ketiduran, tidak sengaja. Tidak berdosa, tapi begitu bangun dia langsung apa? Sholat. Ya, kapanpun dia bangun langsung apa? Sholat. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah, mohon dijelaskan. Iya, amal itu hanya sarana, tapi yang menentukan masuk tidaknya adalah rahmat dari apa? Dari Allah. Karena kalau amalan kita dijadikan sebagai barter untuk masuk ke surga, amalan kita tidak apa? Tidak cukup. Karena surga itu sangat mahal, amalan kita sangat apa? Sangat sedikit. Ya, makanya yang akan memasukkan kita ke surga adalah apanya? Rahmat dari Allah. Adapun amalan ini akan menjadikan sarana. Adapun yang menentukan masuk tidaknya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya cukup sampai di sini, wallahu apa yang sebaiknya kita lakukan jika imamnya suka acara bid'ah dan jarang ke masjid serta bacaan Qur'annya tidak fasih? Dinasihati. Ya, dinasihati dengan yang baik, dengan cara yang baik, agar imam tersebut bisa memperbaiki dirinya dan juga berusaha untuk memunculkan imam lain yang mungkin lebih mendekati sunnah dan bacaannya lebih baik sambil berusaha melakukan pendekatan kepada imam yang lama sehingga tidak timbul fitnah di antara jamaah di dalam masjid tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.